Rasulullah kepada sahabat Rasulullah terima. Amma ba'd, fa inna astaka hadis kitabullah wa qala al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al-umari mahdasatuha fa inna kulla mahdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakat Al-Fikri yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Kalam alif Habibullah Ta'ala Fa'an Ikrimah An Ibn Abbas. Hadis dari Ikrimah dari Ibn Abbas Rajul Anuhma, beliau berkata Anna Rajulan Kutilah Raja'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiyatuhu Tiyatahu Isna Asyara Al-Fadirhamin. Sesungguhnya ada seseorang yang terbunuh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan diatnya orang tersebut yaitu berupa 12.000 dirham, 12.000 uang mata uang perak, 12.000 keping dari perak. Ruwah Abu Dawud wa Ibn Majah Bafi kitab Amr Ibn Hazm, dan di dalam kitab Amr Ibn Hazm disebutkan ala zahabi alfu dinarin. Adapun untuk uang emas, keping emas, ini sebanyak 1.000 dinar, 1.000 dinar, 1.000 keping dinar. Rawi An-Nasa'i wa ghairuhu. Berkata Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Sejabnya Asyaih mengucapkan kakratif talafa ahlul ilmi. Dan sungguh telah ahlul ilmi para ulama al-hadihil mazkuratu aslan lirin yatin Aisyu idza dafa'a man talzamahu wahidan minha yulzimul wali qubuluhu atau qubulahu sawang kana waliyul jinayati min ahli zalikan nawi awla fi anahu atabil asri fil qada'il wajibi alaihi hada qawlu jama'ah ahlil ilmi. Dan sungguh telah para ulama, apakah hadis-hadis yang telah disebutkan tersebut ini ada asal dari diat, di mana apabila diat tersebut diberikan, dibayarkan, tentunya bisa memberikan salah satu dari berbagai macam tersebut. Maksudnya bisa diberikan berupa unta. Kalau unta berarti berapa? 100. Atau bisa diberikan uang. Kalau emas berarti 1.000 keping uang emas. Atau kalau dia uang perak maka 12.000 uang perak. Atau bisa dibayarkan kalau sapi berarti 200 sapi. Atau kalau itu kambing berarti 2.000 kambing. Maka wajib wali untuk menerimanya. Apakah wali tersebut wali tentang jinayat atau dari apa peristiwa kejahatan tersebut dari jenis atau macam tersebut atau tidak. Karena dia mendatangkan apa yang asli pada keputusan wajib yang atasnya membayar diat. Ini adalah perkataan sekumpulan dari ahlul ilmi. Jadi maksudnya daripada pendapat ini adalah, jadi boleh, maksudnya tidak harus unta, membayarnya tidak harus unta, kali bisa sapi, bisa kambing, atau uang emas, atau uang perak, maksudnya ini. Wal qawlu tsani, dan pendapat yang kedua, anal aslah wal ibil faqat, bahwasanya dia mereka berpendapat bahwasanya asal pada diat itu hanya unta saja, hanya unta saja. Bahwa qawlu jumhurul ulama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membawakan dalil, fi nafsil mu'mini mi'atu minal ibil, pada jiwa orang mukmin ini diatnya 100 ekor unta. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi qatili amdin al-khata mi'atu minal ibil, ketahuilah sesungguhnya pembunuhan yang terjadi karena kesalahan pembunuhan secara salah, maka 100 ekor unta. Jadi maksudnya dari pendapat yang kedua ini, pokoknya asalnya dia membayar harus unta. Terus kalau nggak ada unta, bagaimana? Ya harganya unta, jangan harganya yang lain, jangan harganya kambing, harganya sapi, harganya uang keping perak, enggak. Tapi tetap apa? Tetap asalnya adalah bahwasanya diet itu unta. Kalau nggak ada unta, berarti harga dari unta. Ini yang di juga yang di lebih dipilih oleh Asy-Syaikh Hafidzullah Ta'ala, pendapat jumhur ulama, yaitu kebanyakan para ulama. Wali Abi Uda anna Umar qama khadiyan, dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sebenarnya Umar radhiyallahu anhu berdiri berkhutbah. Faqala, maka beliau berkata, ala innal ibila qad ghallat wa faradaha Umar ala ahli az-zahabi alfa dinarin, ketahuilah sesungguhnya harga unta ini telah menjadi mahal, maka Umar radhiyallahu anhu mewajibkan kepada ahli zahab, yaitu si pemegang uang emas, untuk membayar diat sebanyak 1000 dinar. Wala ahli al-warab 12,000. Adapun orang yang mempunyai atau memegang uang dirham atau uang perak, maka membayar 12.000 dirham. Wala ahlil bakar isnai mi'atai bakaratan. Dan wajib untuk orang yang si pemilik sapi, yang memilih sapi, membayar 200 ekor sapi. Wala ahli syai alfai syatan atau syatin. Dan adapun orang yang mempunyai si pemilik kambing, maka dia harus membayar 2.000 ekor kambing sebagai diat. Wala ahlil fulali mi'atai khilatin khullah khulal. Wala ahlil khulal mi'atai khulatin. Dan adapun orang yang memiliki khullah, khullah itu baju atau apa, jubah ya, dia harus membayar mi'atai 200 jubah. Ini Ar-Raja Abu Dawud di min tariki Amr ibn Su'aib. Kalau dulu mahal, kalau dulu mahal, kalau sekarang ya satu jubah cuma berapa ya? 200 bro, gampang. Ini karena zaman dulu, zaman sahabat. Kalau zaman sahabat yang namanya pakaiannya benar-benar mahal, pakaian benar-benar mahal, bahkan rata-rata di awal-awal Islam para sahabat itu hanya mempunyai satu sarung saja. Banyak yang hanya punya satu sarung saja. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian di zaman dulu mahal. Betul, mahal. Rata-rata mereka hanya mempunyai satu kain saja, memakai hanya satu kain. Kain lembaran ini kemudian untuk sarung. Namun tatkala sudah terjadi peperangan ya kan, kaum muslimin sudah mendapatkan banyak ghanimah, harta rampasan perang, otomatis apa? Lama-lama mereka menjadi orang yang kaya mampu. Sebelumnya para sahabat pada waktu ditanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah seorang sholat itu harus memakai dua kain atau dua lembar baju? Maka Rasulullah menjawab, apakah kalian itu punya dua baju? Apakah kebanyakan kalian punya dua baju? Nah, itu ya ta, seperti pakai sarung itu. Awal-awal Islam itu para sahabat benar-benar banyakkan dari fuqara wal masakin. Sampai ada seorang itu kan apa, mau menikah ya kan, datang wanita menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau engkau enggak minat, buat aku aja, aku nikahi. Kamu punya apa? Ya enggak punya apa, ada cuma punya satu kain ini saja yang aku pakai. Berarti apa? Enggak punya apa-apa, betul. Cuma punya kain, satu kain untuk menutup bawah untuk sarung saja. Menunjukkan bahwasanya dahulu benar-benar kain itu barang mahal, barang mahal. Sehingga kalau 200 kain, satu kan saja dua kan belum mesti ada orang bisa. Kecuali orang-orang yang mahal seperti para bangsawan atau orang-orang kaya seperti kaum Quraisy, yang dia orang-orang kaya, para pedagang ya kan? Mereka orang-orang kaya. Rasulullah termasuk orang kaya ya, Khadijah kaya, pakaiannya dua. Kalau para sahabat banyak ya, pakaiannya hanya satu kain saja, sehingga mahal. Sehingga seperti tadi Asy-Syaikh Hafidzullah Ta'ala lebih memilih pendapat jumhur ya kan. Bahwasanya apa? Asal daripada diat itu nilainya adalah unta. Kenapa? Unta dari dulu sampai sekarang harganya hampir stabil. Dulu mahal, sekarang juga mahal. Kenapa? Unta barang langka. Binatang yang tidak mesti ada di setiap negara. Bahkan hanya di Timur Tengah saja mungkin, atau di sebagian negeri ada. Mungkin di India, di Cina, sebagian di gurun. Ini menunjukkan unta tetap mahal. Walaupun baju lumrah sekarang tidak bernilai. Kemudian kita katakan wali annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalaza fil ibili diyatul amdi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membebankan pada jenis ekor jenis unta yaitu diyatnya seorang yang membunuh secara sengaja. Ini unta jadi harus unta, harus membayar dengan unta, enggak pakai yang lain. Wa khafafa biha diyatul khata, adapun pembunuhan secara karena salah ini diringankan, diringankan. Lebih ringan daripada orang yang membunuh secara sengaja. Wa ijma'a 'ala dzalika ahlul ilmi, ini adalah sudah ijma', kesepakatan para ahlul ilmi, para ulama. Wa yal asru, dan ini adalah yang asal. Wa hadza al-qawlu war rajih, dan ini adalah pendapat yang kedua, adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Wa alaihi, sedangkan pendapat yang pertama ini tentunya lebih kuat yang kedua. Wa yakunu ma adal ibil minal asna fil mazkurati yakunu mu'tabiran biha min babil taqwimi. Maka menjadikan bahwasanya unta ini dari jenis yang telah disebutkan ini sebagai gambaran pada dia tersebut, pada bab takwim penunaian dia tersebut. Sehingga apa? Lebih ditegaskan lagi bahwasanya dia karena pembunuhan dengan sengaja ini ditekankan benar-benar dari jenis unta atau harga dari unta. Adapun mungkin yang pembunuhan secara karena bersalah, salah dengan membunuh atau sengaja, namun ternyata sengaja dia membuat sesuatu ternyata membunuh ya kan? Sibhul amdi, penyerupaan terhadap kesengajaan, maka ini lebih diringankan, lebih diringankan nilai dari diat tersebut. Kemudian kalau Malik Hafizullah Ta'ala menyatakan wa taghalludu diyati fi qatl amdi wa syibhi, dan lebih diberatkan diatnya pada pembunuhan secara sengaja dan juga sibhuhu, yaitu penyerupaan secara sengaja. Masyarakat muslim rahimahullah, kenapa pembunuhan secara hampir menyerupai sengaja ini juga lebih diberatkan dalam diatnya? Kan apa, biar manusia itu tidak apa namanya, tidak main-main ya. Tidak main-main dengan sesuatu yang membahayakan jiwa orang lain ya kan? Memukul dengan tongkat ya, pada dasarnya memang enggak mati, tapi kalau sampai mati bisa kena diat. Ini menunjukkan apa, bahwasanya perbuatan tersebut tidak layak atau tidak sebaiknya tidak boleh dilakukan, walaupun hanya mungkin bercanda atau hanya tidak sengaja untuk membunuh, tapi ternyata membunuh. Ini apa? Sebagai peringatan, pencegahan bahwa manusia agar tidak dengan gampang-gampang sengaja, menyengaja untuk memberikan gangguan kepada orang lain yang akan menjurus kepada kematian. Wa naj'al mi'atal ibil arba'an. Maka pembagian diat bagi si pembunuh secara sengaja dan juga sibul amdi. Sibul amdi itu menyerupai kesengajaan, menyerupai kesengajaan. Misalnya seperti tadi, orang melempar batu ya kan. Ya pada dasarnya batu mungkin enggak bisa mematikan ya. Tapi bisa jadi orang melempar batu bisa mati. Pada titik-titik apa kelemahan pada orang bisa mati ya. Jotos orang misalnya. Jotos pada dasarnya mungkin enggak sampai mati ya. Namun jotos pada tempat-tempat yang rawan, yang lemah manusia bisa mati. Maka ini juga apa? Berat diatnya. Karena hampir menyerupai, memang sama-sama apa? Sama-sama menyengaja. Sama-sama menyengaja, yang satu memang ingin membunuh, yang satunya pada dasarnya tidak ingin membunuh, tapi hasilnya apa? Terbunuh juga. Maka apa? Diatnya berat. Diatnya diberatkan. Maka Asy'ah menyatakan dari 100 ekor unta tadi dibagi menjadi 4 bagian, dibagi menjadi 4 bagian. Khamsun wa isruna pintu makhadin, yang 25 ekor. Tadi kan ada 100 dibagi 4 bagian. Berarti 4 bagian berarti 25 ekor ya. Maka Asy'ah menyatakan 25 yang pertama ini unta betina yang berumur 1 tahun. 25 yang pertama unta betina yang berumur 1 tahun atau lebih, sudah mencapai 1 tahun. Wa khamsan wa isruna bintu labunin. Kemudian 25 yang kedua, 25 yang kedua ini unta betina yang berumur 2 tahun lebih, 2 tahun atau lebih. Sudah berumur 2 tahun. Wa khamsu isruna hiqqatan atau hiqqatun. Dan 25 yang ketiga ini hiqqah, unta betina yang sudah berumur 3 tahun. 3 tahun berarti apa ini? Sudah siap untuk di kawini oleh pejantan. Wa khamsan wa isruna jaz'atan. Adapun 25 yang keempat yaitu jaz'atan, yaitu unta betina yang berumur 4 tahun. Unta betina yang berumur 4 tahun lebih berarti apa? Babon. Jadi 100 ekor unta tadi rinciannya 25 yang pertama ini unta betina yang berumur 1 tahun, kemudian 25 yang kedua berumur 2 tahun, 25 yang ketiga berumur 3 tahun, 25 yang keempat berumur 4 tahun. Jadi apa? Berperingkat ya. 25 yang pertama 1 tahun, 25 yang kedua 2 tahun, 25 yang ketiga 3 tahun, 25 yang keempat 4 tahun, dijumlah menjadi 100 ekor. Dan tentunya harganya berlipat-lipat ini apabila jadi sudah jadi babon ya. Sudah 3 tahun semakin mahal. Lima rawah az-Zuhri anis Sa'id ibni Yazid, sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zuhri, Imam az-Zuhri rahimahullah, dari Sa'id bin Yazid rahimahullah, qala, beliau berkata, kana tidiyatu ala ahdi Rasulullah SAW arba'an. Dahulu diat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam empat bagian. Kamsan wa isrina jad'atan, 25 ekor ini 4 tahun dibalik ya. Nah, tadi dari kecil, kalau ini dari yang besar. Wa kamsan wa isrina hikotan, 25 yang kedua ini hikoh, unta betina yang berumur 3 tahun. Wa khamsan wa isrina bintalabunin, 25 yang ketiga unta betina berumur 2 tahun. Wa khamsan wa isrina bintamakhadin, 25 yang keempat unta betina yang berumur 1 tahun lebih. Ini dibalik saja. Saya menyebutkan dari yang kecil ke besar, sedangkan riwayat ini dibalik yang besar ke yang kecil, namun sama. Fa in ja'a bil ibli ala hadan namti lazima bayil jinayati akhadaha, apabila seorang yang berkewajiban untuk membayar diat ini telah membawa unta semacam ini, maka wali orang yang terbunuh wajib untuk menerimanya. Wa in syaa'a dafa'a qimataha hasabama tasawi hadhil asnaf. Atau kalau dia mau, walinya ya, dia menerima atau minta harganya saja ya, sebatas sama harga tersebut dari jenis-jenis yang telah disebutkan, yaitu 4 macam dari 100 ekor unta, Fikuli asren fi hasabihi, maka pada setiap zaman dengan sesuai dengan zamannya. Misalnya si wali mal, ini 100 ekor unta. Kalau seandainya saya tidak bisa ngaretkan ini, tidak ada rumput misalnya. Hewan ini. Ya udah dijual saja, dijual diterima uangnya. Batas ekor unta kalau nggak ada rumput berat nih mau ngasih makan, maka boleh si wali dari si korban menerima harga dari unta tersebut. Ini macam dari diat yang diberatkan pada jenis pembunuhan secara sengaja dan menyerupai kesengajaan. Qala Syekh Abdullah Ta'ala wa takunu diyatu fil khata'i mukhaffafatan bi kaisu taj'alul mi'ata minal ibil khamsata anwa'in. Dan diyat pada pembunuhan